بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan begitu banyak kenikmatan dan begitu banyak kebahagiaan. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering memujinya dan beribadah kepadanya sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, kerabat beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kisah seorang wanita yang sangat mulia, yang merupakan kekasih atau cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang merupakan sebab dari keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang merupakan orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang pertama kali membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Orang yang pertama kali menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tegar dalam dakwahnya. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri dan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar para wanita kaum muslimah sadar bahwasanya peran seorang wanita dalam Islam adalah besar. Lihatlah bagaimana tidaklah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjalankan dakwahnya dengan tenang, dengan penuh ketegaran, kecuali di balik itu ada syakhsiah, ada seseorang yang senantiasa mendorongnya dan menasihatinya, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah kita dapati kenyataannya betapa banyak para suami yang berhasil, ya, karena di balik mereka ada para istri-istri yang solehah, yang senantiasa memberi dukungan, membantu dengan tanpa ya pamrih dan tidak mengenal lelah, agar suami-suami mereka bisa berhasil dalam dunia dan akhiratnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha, nama beliau ya adalah Khadijah bintu Al-Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Yang kalau kita lihat bahwasanya nasab Khadijah radhiyallahu taala anha bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Qusay. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Jadi pertemuan antara nasab Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Qusay. Dan beliau Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang sangat mulia, ya, wanita yang memiliki nasab yang tinggi, wanita yang syarifah, dan juga adalah seorang wanita yang kaya raya, terkenal di antara kaum Quraisy, di penduduk kota Mekah, bahwasanya Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya. Kafilah dagangnya tidak pernah berhenti. Dari Mekah, kemudian menuju Madinah, menuju negeri Syam. Terus berjalan kafilah dagang beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh kerana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memperkerjakan para lelaki sebagai pekerja beliau, ya, dengan sistem mudharabah, yaitu mereka memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian untungnya dibagi dengan persenan yang disepakati oleh Khadijah dan para lelaki tersebut. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah, beliau pernah menikah dengan dua orang suami. Di antaranya dua suami tersebut yaitu Atiq bin Aith al-Makhzumi dan yang kedua Abu Halah Ibn Nabbash al-Tamimi, yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya kedua-duanya merupakan dari pembesar para pemuka, pembesar kaum Quraisy, dan kedua-duanya meninggal dunia, ya, tatkala mereka menikah dengan Khadijah. Jadi dua-duanya tidak menceraikan Khadijah tetapi meninggal dunia, sehingga Khadijah telah menikah dua kali. Dan setelah kedua orang ini meninggal, maka Sadat Quraisy, para pembesar orang-orang Quraisy, berlomba-lomba untuk mengkhitbah melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan tapi Khadijah menolak lamaran mereka. Karena Khadijah radhiyallahu taala terkenal di antara mereka seorang wanita yang sangat, ya, mulia. Dan tatkala terkumpul pada seorang wanita tiga sifat yang mulia, maka jadilah sempurna wanita tersebut. Pertama, Khadijah dikenal dengan seorang wanita yang cantik. Kemudian ditambah lagi kecantikan wajahnya, ditambah lagi dengan kecantikan akhlaknya. Kemudian kecantikan akhlaknya ditambah lagi dengan indahnya akalnya, cerdasnya Khadijah. Belum lagi Khadijah adalah wanita yang kaya raya. Apalagi yang diharapkan dari wanita kecuali perkara-perkara ini: kecantikan, kemudian kecerdasan, kemudian akhlak yang mulia, kemudian kaya raya. Oleh karenanya para pembesar-pembesar Quraisy berlomba-lomba untuk meminang Khadijah. Akan tapi semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah, beliau dikenal atau diberi gelar dengan At-Tahirah, yaitu seorang wanita yang suci. Kapan diberi gelar Khadijah? Diberi gelar di zaman jahiliyah. Di zaman yang di situ penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran, ya, berbagai macam perzinahan tersebar di zaman tersebut. Akan tapi Khadijah radhiyallahu taala anha dikenal dengan Tahirah, diberi lakab dengan Tahirah. Kenapa? Karena kesucian beliau, karena akhlak yang mulia beliau. Sehingga oleh karenanya seorang berusaha, ya, kebaikan seorang wanita kembali pada dirinya. Meskipun kita akui bahwasanya bi'ah atau lingkungan itu memiliki faktor dalam merubah akhlak seorang, tapi jika seorang wanita memiliki hazm, memiliki tekad yang kuat, maka dia bisa menjadi mulia di tengah-tengah kerusakan. Lihatlah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Meskipun di zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan perzinahan, ya, penuh dengan minum khamar, akhatan beliau radhiyallahu ta'ala anha mulia dan dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang mulia. Karenanya wajar jika kemudian para pembesar Quraisy berlomba-lomba untuk menikahi Khadijah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kabar tentang akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar ke telinga Khadijah. Dan bisa jadi ini merupakan, ya, sir rahasia kenapa Khadijah radhiyallahu taala anha menolak lamaran-lamaran para pembesar-pembesar Quraisy. Ada berita tentang seorang pemuda yang dikenal dengan Amanah Al-Amin. Rasulullah SAW diberi gelar oleh orang-orang Quraisy dengan Al-Amin, seorang yang sangat amanah. Ya, sampai-sampai kita tahu bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bahkan sampai-sampai tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi Nabi berumur 40 tahun, orang-orang kafir Quraisy masih menitipkan, ya, barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta, penyihir, orang gila, ya, akan tapi mereka ternyata meskipun mengatakan demikian, mereka masih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus berlanjut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Berita tentang akhlak yang mulia dari Nabi SAW ditangkap oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah tidak langsung ya menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Khadijah radhiyallahu taala anha ingin menguji bagaimana kebenaran berita tersebut. Karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pekerjanya dalam sisi mudharabah untuk menjualkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda yang miskin. Beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib. Bahkan beliau menggembalakan kambing. Ya, kita tahu dalam satu hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menggembalakan kambing. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga menggembalakan kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Saya dulu menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Mekah. Jadi kambing-kambingnya bukan kambing Nabi SAW, tapi kambing-kambingnya milik penduduk kota Mekah. Nabi SAW hanya bekerja untuk menggembalakan kambing-kambing tersebut, untuk mendapatkan sebagian upah, ya, untuk membantu kehidupannya, dan juga kehidupan pamannya Abu Talib. Dan Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya. Oleh karenanya, beliau adalah orang yang miskin. Tatkala ada tawaran untuk bekerja dengan kerjaan yang baru, bukan hanya mengembalakan kambing, sekarang kerjaan dagang, maka Nabi SAW tertarik. Maka berangkatlah beliau Nabi SAW menjualkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha orang yang cerdas. Dia mengirim budaknya Maisarah untuk menemani perdagangan Nabi SAW. Karena Khadijah ingin tahu tentang akhlak Nabi SAW. Ingin tahu tentang amanah Nabi SAW. Maisarah adalah budaknya Khadijah, gulamnya Khadijah. Dan Maisarah ini adalah nama laki-laki, ya, jangan sampai kita menyangka Maisarah nama wanita. Karena kalau di Indonesia biasanya anak wanita, ya, Maisarah adalah digunakan untuk nama wanita, anak wanita. Tidak benar, ya. Ya, meskipun ada ta' marbutohnya terakhir, tapi dia nama laki-laki. Sebaliknya seperti Firdaus. Kalau Firdaus di Arab Saudi adalah nama wanita, kalau di sini dia nama laki-laki. Ini keliru, ya. Jadi Maisarah itu bukan nama perempuan. Jangan disangka bahwasanya Nabi SAW berdagang ditemani oleh seorang wanita. Tidak. Ditemani oleh seorang lelaki namanya Maisarah. Dan banyak ulama namanya Maisarah. Maka berangkatlah Nabi SAW bersama Maisarah, ya, perdagangkan barang-barang milik Khadijah. Ternyata disebutkan dalam buku-buku sejarah, nampaklah di situ amanah Nabi SAW. Nampaklah di situ amanah Nabi SAW. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi perdagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda, ya. Maka semuanya ditangkap oleh siapa? Maisarah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Ya, dia ingin cek dan mengecek bagaimana amanahnya Nabi dengan melihat bagaimana akhlak Nabi tatkala bersafar. Karena kita tahu bahwasanya sebagaimana Allah mengatakan safar yusfir, bahwasanya safar itu akan mengungkap tabir. Banyak orang tatkala di luar safar dalam keadaan kondisi biasa bisa menampakkan akhlak yang mulia, akan tapi tatkala safar, terutama di zaman dahulu, safar merupakan perbuatan atau perjalanan yang sulit, naik onta kemudian di bawah terik matahari, ya. Maka terkadang akhlak seorang yang buruk hanya bisa kelihatan tatkala sedang bersafar. Karenanya tatkala ada seorang yang datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini, "Man yuzakik?" Siapa yang bisa merekomendasi engkau? Maka ada seorang berkata, "Saya yang merekomendasinya ya Umar." Maka pertanyaan Umar kepada orang ini, "Hal safarta ma'ahu?" Bagaimana kau bisa merekomendasi orang ini? Pernahkah engkau bersafar dengannya? Qala la, tidak pernah. Qala amaltahu bidirham wa dinar? Apakah kau pernah bermuamalah dengan dia masalah dinar dan dirham, masalah duit? Qala la, tidak pernah. Kata Umar, "Walladhi wallahi alladhi la ilaha hu ma ta'rifuhu." Kalau begitu, demi Allah, kau tidak tahu orang ini. Bagaimana kau bisa merekomendasi orang ini? Hanya sekedar bertemu, ya. Tidak menunjukkan akhlak mulia seorang. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan dua perkara. Pertama, apakah engkau pernah bersafar dengan dia? Yang kedua, apakah engkau pernah bermuamalah masalah duit dengan dia? Karena sebagian orang kita lihat masya Allah ibadahnya, masya Allah apa penampilannya, masya Allah jilbabnya, masya Allah ya bajunya, begitu bermuamalah dengan dia, masalah duit, utang enggak dibayar-bayar. Kalau ditagih, oh, ya, kadang lupa. Kadang dia berhusnudzon, teman saya itu orang soleh, pasti dia sudah mengikhlaskan utang saya. Sudah mengikhlaskan utangnya. Ini kenyataannya. Karena jangan kita menghukumi seorang dengan rekomendasi yang terlalu tinggi, mentazkiyah yang terlalu tinggi, sebelum kita bermuamalah dengan dia masalah uang. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, matalul ghani zulmun. Seorang yang kaya, yang mampu untuk membayar hutang, kemudian dia menunda-nunda membayar hutangnya, maka ini merupakan kezaliman. Selama dia tidak membayar hutangnya, sementara dia mampu, kezaliman terus dia lakukan. Berjalan dengan waktu tersebut. Demikian juga safar. Nampak seorang tatkala bersafar, apakah akhlaknya mulia atau tidak? Sangat nampak. Terutama perjalanan jauh. Tatkala menghadapi mata'ib safar, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam safar, bagaimana? Apakah orang ini hanya ataukah dia memikirkan temannya juga? Apakah makanan yang dia miliki dia bagi-bagi atau dia makan sendiri sembunyi-sembunyi? Ya, ini semua akan nampak tatkala sedang dalam keadaan safar yang sulit, terutama di zaman dahulu. Oleh karenanya, di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah, ya, untuk mengecek bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia utus Nabi sebagai pekerjanya. Muamalah masalah uang dan safar, terkumpul dua perkara ini yang dipersyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengetahui seorang itu mulia atau tidak. Pertama safar, kedua masalah duit, dan ini semuanya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam masalah mudharabah, perdagangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata perdagangannya berhasil, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untung berlipat ganda, ya. Kemudian tatkala safar juga nampak akhlaknya mulia, dan semuanya direkam oleh Maisarah gulamnya Khadijah, dan semuanya dikabarkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka semakin bersemi cinta Khadijah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, terkadang kalau sudah hubungan masalah dagang, masalah duit tadi, ya. Dalilnya paling terakhir, afwan ya akhi, ya. Afwan ya ukhti. Afwan kenapa? Enggak bisa bayar hutang, uang enggak kembali, modal hilang semuanya, ya. Ini jadi masalah, ya. Disebutkan oleh para ahli sejarah, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun mengutarakan hasratnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seorang sahabatnya, kalau tidak salah namanya Nafisah, agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khadijah ingin dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya hal ini, ya, diperbolehkan seorang wanita jika mendapati seorang lelaki yang soleh, kemudian dia menawarkan dirinya kepada lelaki tersebut, maka ini tidak mengapa. Apakah wanita tersebut menawarkan dirinya langsung, ataukah lebih sopan dengan melalui sahabatnya, atau lebih sopan lagi dengan melalui walinya, ya, melalui kakaknya, melalui ayahnya. Ini tidak jadi masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini, bahwasanya yang mulai menawarkan diri adalah seorang wanita, seperti kisah dua orang wanita yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, di mana ayah dari dua wanita ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Sungguhnya aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang dari dua putriku, dengan syarat engkau bekerja bersamaku selama 8 tahun. "Fa in atmamta ashran famin indik." Dan jika engkau bekerja denganku selama 10 tahun, maka tidak mengapa, ya. Di sini ayah dari dua wanita ini menawarkan salah seorang putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita dapati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, putrinya yang bernama Hafsah, tatkala suaminya meninggal dunia karena terluka tatkala mengikuti perang Uhud, kemudian meninggal dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sang ayah, kemudian menawarkan putrinya Hafsah kepada para sahabat. Yang pertama kali ditawarkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan mengatakan, ya, hari-hari ini saya tidak ingin menikah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar hanya terdiam, dan ternyata akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau seorang wali atau seorang ayah atau seorang kakak melihat ada seorang laki yang soleh, ya, kemudian dia ingin agar adiknya dinikahi oleh laki soleh tersebut, maka tidak mengapa dia menawarkan adiknya. Ini menunjukkan perhatian sang wali kepada adiknya atau kepada putrinya. Jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwasanya ini adalah perendahan terhadap sang wanita. Masa adikmu kau jual-jual kepada orang? Bukan masalah jual-jualan, ya. Ini masalahnya ada seorang laki yang soleh, dan kita ingin adik kita ingin putri kita mendapatkan suami yang soleh, yang bisa membahagiakannya, yang bisa menenangkan pikirannya, ya. Dan ini bukan merupakan perkara yang tercela, bahkan dituntut jika perkaranya demikian. Tatkala seorang mendapati ada laki soleh yang diharapkan bisa menjadi suami dari adiknya atau suami dari putrinya. Akhirnya menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sejarah khilaf tentang berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya umur Nabi tatkala menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun dan umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Meskipun ada pendapat yang lain seperti pendapat Ibnu Ishaq ya, yang disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim bahwasanya Ibnu Ishaq menyebutkan umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 28 tahun. Jadi cuma beda tahun 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Waqidi ya sebagaimana disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad Al-Waqidi menyebutkan bahwasanya umur Khadijah 40 tahun dan ini pendapat yang masyhur di kalangan jumhur para ulama dan para ahli sejarah. Mana yang lebih benar? Apakah umur Khadijah 28 tahun atau 40 tahun? Apakah Khadijah janda yang masih muda belia ataukah Khadijah janda yang sudah cukup berumur? 28 masih muda. 40 juga masih muda tapi sudah agak tua ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua-duanya memiliki dalil yang mengatakan Khadijah berumur 28 tahun dilihat dari bagaimana anak-anak yang dilahirkan oleh Khadijah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki anak 7 orang. 6 orang seluruhnya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Abdullah, kemudian Al-Qasim ya. Inilah anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dilahirkan oleh Khadijah dan kedua-duanya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi nabi ya. Kemudian anak-anak wanita seperti Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian Zainab dan Fatimah. Ini semua dari Khadijah. Adapun Ibrahim, anak Nabi yang ketujuh Ibrahim, ya, yang meninggal tatkala sekitar berumur 2 tahun, itu dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang disebutkan adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat putra-putra Nabi yang 6 orang setelah pernikahan Nabi, seakan-akan menunjukkan Khadijah masih berumur 28 tahun. Kalau seandainya Khadijah berumur 40 tahun, maka sudah menjelang masa menopause dan sulit untuk melahirkan anak yang jumlahnya 6 seperti itu. Dari sisi dalil ini agak kuat bahwasanya Khadijah berumur 28 tahun. Dari sisi yang lain, yang mengatakan Khadijah berumur 40 tahun, ada dalil yang menunjukkan Khadijah berumur 40 tahun sudah tua. Di antaranya, inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Dan yang kedua, ya, disebutkan dalam satu hadis tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah, nanti akan kita sebutkan hadis tersebut, ya. Khadijah radhiyallahu taala anha sempat Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengucapkan satu kalimat dengan mengatakan hamra ushidqain. Bahwasanya Khadijah adalah seorang yang sudah tua, ajuzah, sudah tua. Hamra ushidqain dan gusi sudah merah. Artinya Khadijah tatkala meninggal dunia di akhir hayatnya sudah tidak ada giginya sama sekali. Sudah tua. Dan orang biasanya sudah berumur 60 tahun lebih baru giginya ompong semuanya. Ini menunjukkan Khadijah umurnya sudah agak tua tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sisi sanad, mana yang lebih kuat? Apakah Ibnu Ishaq atau Al-Waqidi? Ibnu Ishaq di kalangan para ahli hadis ya, nilainya adalah saduq idza sarraha bitahdits. Rawi Ibnu Ishaq ini adalah saduq ya, di bawah thiqah idza sarraha bitahdits karena dia adalah mudallis. Jika dia mengatakan haddatsana maka dia nilainya saduq. Adapun Al-Waqidi meskipun dia adalah imam dalam masalah sirah dalam Imam fil Maghazi akan tapi ahli hadis menilai sebagai seorang perawi yang matruk ditinggalkan oleh hadis. Matruk ini kalau meriwayatkan hadis maka tidak diterima oleh para ahli hadis. Dari sisi rawi maka lebih kuat Ibnu Ishaq yang mengatakan Khadijah umurnya cuma 28 tahun tatkala itu daripada Al-Waqidi. Akan tapi ternyata setelah kita melihat perkataan Ibnu Ishaq dan perkataan Al-Waqidi, dua-duanya menyebutkan tentang umur Khadijah tanpa sanad. Dua-duanya tanpa sanad. Oleh karenanya tidak bisa dinilai, mana yang lebih benar dari sisi sanad. Oleh karenanya kita hanya menilai dari sisi ya yang lain. Wallahu a'lam bishawab, kalau kita melihat dalil dari dua belah pihak, maka yang lebih kuat adalah Khadijah berumur 40 tahun. Karena inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Dan yang kedua, tadi perkataan Aisyah bahwasanya Khadijah ya adalah seorang wanita yang tua dan ompong tidak memiliki gigi dan biasanya wanita yang sudah berusia 60 tahun lah yang kemudian giginya sudah tidak ada ya. Wallah alam ya, ibu-ibu lebih tahu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan itu sangat nampak dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu sebagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Seharusnya seorang istri cemburu dengan madunya yang masih hidup. Tetapi kenyataannya Aisyah radhiyallahu taala cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kecuali kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Qalat wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syat yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyembelih kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memotong-motong kambing tersebut kemudian diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirimkan kambing-kambing tersebut kepada teman-temannya Khadijah. Dia menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Bahkan sampai Khadijah sudah meninggal, tatkala Nabi ingin bersedekah, Nabi sedekahkan kepada teman-temannya Khadijah. Semua itu dia lakukan karena mengingat istrinya. Fa aqdabtuhu yawman fa qultu Khadijah. Kata Aisyah, suatu saat, suatu hari aku pun menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan aku berkata, "Khadijah, Khadijah terus, Khadijah terus." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membela Aisyah. Rasulullah SAW bahkan berbangga mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku telah dianugerahi oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Bayangkan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, "Fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun." Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anugerah mencintai Khadijah adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang luar biasa, Khadijah. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Muhammad adalah nabi yang terakhir. Allah tahu bahwasanya Muhammad akan menghadapi ujian yang sangat berat. Allah tahu bahwasanya Muhammad akan dimusuhi oleh kaumnya. Allah mengetahui bahwasanya Muhammad akan diusir oleh kaumnya. Allah tahu bahwasanya musuh-musuh Nabi akan berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang luar biasa yang bisa menemani sang Nabi dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Oleh karena Allah memilih wanita yang luar biasa seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya keutamaan Khadijah sangat banyak. Di antaranya ya, seperti hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah." Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam bintu Imran dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Waqi' tatkala meriwayatkan hadis ini, dia menunjuk ke atas langit dan bumi. Artinya, sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi adalah Maryam bintu Imran. Rasulullah SAW juga berkata, "Wa khairu nisa'iha," dan sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi adalah Khadijah. Para ulama mengatakan maksudnya baik-baik wanita di zaman Maryam adalah Maryam dan sebaik-baik wanita di zaman Khadijah adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam di atas seluruh wanita di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam, ya innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Tatkala para malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan telah memilihmu." Allah ulangi dua kali, "Allah telah memilihmu dan telah memilihmu di antara seluruh wanita alam semesta ini." Jadi Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, adalah seorang wanita yang paling mulia di zamannya. Demikian juga Khadijah. Khadijah adalah wanita yang terbaik ya, yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini di zaman Khadijah radhiyallahu taala anha. Karenanya dalam suatu hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan bukan cuma Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ata Jibrilu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Jibril alaihissalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di rumah Khadijah, dan Khadijah sedang keluar, kemudian datang menemui Nabi sambil membawa sebuah tempayan, ya, yang berisi minuman, ya, atau makanan atau idam. Idam itu seperti kuah yang ada dagingnya, ya, macam sayur yang ada dicampur dengan daging yang ada kuahnya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ini Khadijah sedang datang menemui engkau. Fa idza hiya atatka faqra alaiha salam. Jika Khadijah datang menemuimu, maka sampaikanlah kepada Khadijah salam min Rabbiha, salam dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wa minni, dan juga salam dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah, ya, tentang, ya, istana yang Allah siapkan baginya di surga yang terbuat dari mutiara, la sakhaba fihi wala nasab, yang dalam istana tersebut tidak akan ada suara hiruk pikuk, suara teriakan tidak ada, dan tidak ada rasa letih yang akan dialami oleh Khadijah. Perhatikanlah para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bagaimana, ya, perasaan kita begitu bahagia tatkala kita mengetahui ada, ya, orang yang mulia mengirim salam kepada kita. Dia bilang ada syekh kirim salam sama antum, bahagia kita. Jangankan syekh, kadang ustaz kirim salam saja kita sudah senang, ya, sudah berbinar-binar hati kita, ya. Padahal ustadznya tidak menyebut nama, dia bilang sampaikan salam kepada ikhwan-ikhwan atau salam kepada ummahat, padahal tidak sebutkan namanya, sudah berbinar-binar hati kita. Bagaimana lagi kalau yang lebih daripada syekh kirim salam? Bagaimana kalau mufti Saudi kirim salam? Bagaimana lagi kalau yang kirim salam adalah malaikat Jibril? Bagaimana lagi kalau kirim salam adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bagaimana mulianya Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay bin Ka'ab, Allah telah perintahkan aku untuk baca Al-Qur'an kepada engkau." Maka Ubay pun terdiam, dia mengatakan, "Allahu sammani laka ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut namaku Ubay bin Ka'ab kepada engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, Allah sebut namamu." Kemudian Ubay berkata, "Waqad dzukirtu 'inda rabbil alamin." Telah disebutkan namaku di sisi penguasa alam semesta ini, kata Nabi, "Na'am, iya." Fa dzarrafat 'ainahu, maka dia pun menangis. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Bagaimana orang tidak bahagia disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Meskipun orang-orang di alam semesta ini tidak menyebut nama kita, cukup disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karenanya Ubay bin Ka'ab langsung menangis tatkala mendengar bahwasanya Allah menyebut namanya. Bagaimana lagi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, Allah mengirim salam buat Khadijah radhiyallahu taala anha. Lekir ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya istana yang terbuat dari mutiara. La sakhabu fihi wala nasab, tidak ada suara hiruk pikuk dalam istana tersebut, dan tidak ada keletihan dalam istana tersebut. Kemudian ikhwan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah mulai ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kaumnya mulai memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hubbiba ilaihi, ya, al-khalwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau suka untuk berkhalwat. Suka pergi ke Gua Hira, kemudian berdiam diri di sana, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yatahannaf. Yaitu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah bukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ulama khilaf ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah menurut, ya, caranya Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi yang lain, ya. Allah alam bisawab, yang penting Nabi SAW beribadah dengan yang Allah berikan kemudahan kepada Nabi SAW, apakah bersedekah atau bertafakur. Karena disebutkan bahwasanya memang kalau seorang naik ke Gua Hira, maka pintu Gua Hira tersebut langsung ke arah Mekah, ke arah Ka'bah, sehingga seorang yang duduk di situ melihat bagaimana kondisi Mekah. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya senang berdiam diri dalam berkhulwat di dalam Gua Hira tatkala bulan Ramadhan. Dan ini sebelum diturunkannya wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW berbekal makanan dibawa ke Gua Hira tersebut. Kemudian beliau menetap di sana berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan berminggu-minggu dalam rangka untuk merenungkan dan beribadah, karena Rasulullah SAW sudah sesak melihat bagaimana kerusakan dan kemungkaran yang terjadi di kota Mekah. Perzinahan, kemudian riba, kemudian minum khamar, ya, kezaliman di antara mereka, ya. Sehingga Nabi SAW menjauhkan dirinya dari kerusakan yang terjadi di masyarakat. Dan lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala sabar. Sabar tatkala suaminya suka untuk berkhulwat, bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha membuatkan makanan untuk disediakan kepada suaminya, ya. Tidak bilang, "Mas, kok enggak pulang-pulang?" Baru sedikit-sedikit di SMS, sedikit-sedikit di telepon, kemana aja lu? Kamu ya, aduh repot. Repot. Akhirnya suaminya kucing-kucingan sama istrinya. Setiap di telepon ini lagi ikut pengajian, padahal lagi supaya tidak marah istrinya. Lihatlah Nabi SAW, Khadijah begitu sabar, bahkan suaminya dibantu ya, karena dia ada tujuan mulia. Oleh karena betapa mulia ya para istri-istri ustadz yang rela ditinggal oleh suaminya ya, dalam rangka berdakwah ya, dengan penuh kesabaran merawat anak-anak, mempersiapkan pakaian buat suaminya, mempersiapkan tas buat suaminya dalam rangka untuk ditinggalkan. Namun dia sadar bahwasanya suaminya sedang dalam ya, tugas yang mulia, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha yang persiapkan segala perbekalan untuk suaminya untuk berkhulwat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Tatkala datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril pun mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda." Ya. Malaikat Jibril pun mendekapku dan memelukku sampai-sampai aku sesak, sulit. Tuma arsalani. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskan aku. Jadi malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca sama sekali. Dipeluklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallam ketakutan, kemudian dilepaskan. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Iqra, bacalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Ya, jadi perkataan Nabi ma'a Nabi Qohari artinya saya benar-benar tidak bisa baca, dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini diantara hikmah Nabi, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Agar untuk membantah persangkaan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran telah dibuat oleh Muhammad. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Agar kaum musyrikin mengetahui bahwasanya Al-Quran benar-benar murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karangan Muhammad. Karena kalau Muhammad bagaimana bisa mengarang Rasulullah SAW sementara dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Oleh karenanya tatkala Jibril mengatakan Iqra, bacalah, Nabi SAW mengatakan Ma ana biqari, saya sama sekali tidak bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril pun mentalqin atau mengeja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram, dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera turun dari Gua Hira menemui istrinya Khadijah dengan penuh ketakutan. Ya, gemetar tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak beliau melihat sosok yang aneh, ya, malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyuruh Nabi SAW membaca, dan ini membuat Nabi ketakutan. Kemudian dia segera menemui istrinya yang sangat dicintai, Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dia mengatakan zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni, yaitu apa, selimuti aku, selimuti aku. Dan kita tahu bahwasanya seorang tatkala terkadang gemetar tubuhnya menjadi dingin ya karena ketakutan, dan ini dialami oleh Nabi SAW. Segera Khadijah radhiyallahu taala anha begitu dikatakan selimuti aku, langsung diambilkan selimut untuk ya menyelimuti sang suami. Tidak mengatakan, kamu dari mana aja? Makanya kalau jangan pulang lama-lama. Tuh kan sakit kan? Ada apa emangnya? Tidak, tapi subhanallah Khadijah. Suaminya bilang ambil selimut, dia udah ambil aja selimut, langsung menyelimuti suaminya. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada Khadijah apa yang terjadi. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya mengkhawatirkan suatu menimpa diriku. Rasulullah khawatir. Jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia gila. Karena melihat hal yang aneh. Datang malaikat kemudian tiba-tiba ada orang, ada sesuatu yang muncul di Gua Hira memerintahkan Iqra. Bacalah. Disinilah peran Khadijah, peran istri, ya, bagaimana syakhsiat, bagaimana ya kehebatannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada." Abshir, kata Khadijah. Sekali-sekali tidak. Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku selamanya. Bergembiralah. Innaka latasilur rahim. Wa tasduqul hadis, kata Khadijah, wahai suamiku, engkau adalah seorang suami yang senantiasa jujur dalam berkata, senantiasa menyambung silaturahmi, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif, engkau senantiasa membantu orang yang kesulitan, engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan engkau bekerja yang hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak punya, wa takrid dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang terkena musibah. Bagaimana Allah bisa menghinakan engkau? Jadi ini cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ibu-ibu melihat suami ibu-ibu dalam keadaan stres atau dalam keadaan pusing, maka jangan ditambah pusingnya. Ya. Kalau ibu suami ibu-ibu sedang ada masalah dengan Abu Fulan, dengan suami yang lain, maka jangan ditambah kemarahannya. Pulang-pulang kemudian ya dobrak pintu, "Ada apa, Mas?" "Itu Abu Fulan kurang ajar. Dia menjelek-jelekan saya." Nah, seorang ibu yang baik, "Sabar, Mas. Itu namanya ujian." Jangan bilang, "Itu memang begitu, Mas. Abu Fulan." Istrinya juga begitu. "Memang mereka satu keluarga kurang ajar itu." Nah, ini seperti ini tambah panas suaminya. Harusnya suruh bersabar, malah dipanas-panasi. Di sini kita lihat, ada satu yang perlu kita perhatikan di sini. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang luar biasa. Kenapa? Karena tatkala itu Nabi lagi sedang down, lagi sedang jatuh, lagi sedang ya takut tentang dirinya. Oleh karenanya Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku, bagaimana Allah bisa menghinakan engkau sementara engkau seorang yang jujur? Engkau selalu memikirkan orang lain." Semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah adalah sifat utama Nabi yang selalu memikirkan orang lain. Silaturahmi. Kemudian membantu orang yang belum bisa mandiri, bekerja yang hasilnya diberikan kepada orang yang sulit, memuliakan tamu, membantu orang terkena musibah. Ini sifat-sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini yang membantu orang lain, membantu hamba-hamba Allah, Allah tidak akan mungkin untuk menghinakan orang seperti ini. Bagaimana Allah menghinakannya sementara dia senantiasa berpikir untuk menolong hamba-hamba Allah? Allah tidak akan mencelakakan dan tidak akan menghinakan orang seperti ini. Ini pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, pujian terkadang boleh dan dianjurkan jika ada maslahatnya seperti ini. Kita tahu hukum asal pujian ya adalah haram, tidak boleh seorang muji-muji orang lain karena bisa mencelakakan orang lain tersebut. Tatkala seorang dipuji, ada orang yang muji-muji orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qata'tas unuqa sahibik." Engkau telah memenggal leher saudaramu. Kenapa? Karena seorang terkadang dia beramal soleh dengan begitu ikhlas, tiba-tiba tatkala dipuji maka jadilah dia riya. Ya, amalan tadi yang dia berusaha 10 tahun untuk ikhlas, sekali dipuji hilang semua amalannya. "Kamu memang pintar, kamu memang hebat, ya, jasamu begitu besar." Langsung kepalanya besar begitu. Ternyata saya hebat, ya. Timbul ujub, timbul riya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Kalau engkau melihat ada orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir ke wajahnya. Jadi ibu, kalau ada ibu-ibu yang muji ibu-ibu, ya, tunggu sebentar, ya. Mau cari pasir ya. Buat apa? Buat lempar wajahmu ya. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjaga keikhlasan? Susah. Tidak mudah seorang menjaga keikhlasan. Terlalu banyak faktor yang bisa merusak keikhlasan seorang. Di antara faktor utama yang bisa menghancurkan keikhlasan seorang dan bisa memasukkan ujub dalam diri seorang adalah pujian. Sampai-sampai para ulama menyebutkan, jika engkau mendapati seorang yang suka dipuji, maka haram bagi engkau untuk memuji orang tersebut. Berarti engkau telah membantu untuk menjerumuskan dia dalam kesesatan, dalam riya, dalam ujub dan yang lainnya. Oleh karena ibu-ibu, ya, kalau ada ustaz yang kelihatannya suka dipuji, jangan dipuji ustaz tersebut. "Ustaz, Masya Allah ceramahnya ustaz. Masya Allah. Yang hadir Masya Allah ustaz. Ustaznya tadi ikhlas jadi hancur semuanya." Ustaz tadi yang hadir semuanya nangis Ustaz. Masya Allah. Jadi dia langsung melayang tinggi kepalanya. Apalagi kalau Ustaz yang sengaja cari pujian. Gimana tadi ceramah saya? Bagus enggak? Enggak bagus bilang. Jelek Ustaz. Biar dia langsung turun ya. Jangan kita malah sudah tahu ini Ustaznya makan puji, kita malah muji-muji, malah angkat-angkat dia. Dia semakin terbang tinggi. Akhirnya tatkala dia merasa dirinya tinggi, dia merendahkan yang lain. Hati-hati ibu-ibu. Terkadang orang-orang yang bikin masalah adalah mat'unya. Ibu yang bikin masalah mengadu domba di antara ustaz terkadang ya. Terkadang di antara perkara yang buat ustaz jengkel, memuji ustaz lain di depan ustaz tersebut. Ini hati-hati ibu-ibu. Ustaz, masya Allah ustaz, itu ceramahnya bagus sekali ustaz. Terus saya tidak dalam hatinya. Emang saya ceramahnya jelek. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Masya Allah yang hadir ustaz banyak. Emang kalau saya hadir sedikit, setan akan mendorong. Di antara juga ibu-ibu beradab tatkala bertanya kepada ustaz, "Ustaz, bagaimana hukum ini, Ustaz?" Ustaz bilang hukumnya haram. Ibu-ibu tahu ada ustaz lain mengatakan makruh atau mubah. Jangan ibu-ibu bilang, "Tapi Ustaz fulan bilang haram atau makruh." Nah, ini akhirnya apa? Ustaz tadi tersinggung. "Emang dia siapa?" katanya. Bilang apa? Halal. Hukumnya haram. Akhirnya dia pun jengkel terhadap ustaz yang lain. Yang menyebabkan dibikin siapa? Adalah para mad'u yang ikut pengajian yang bikin ribut di antara ustaz. Oleh karena harus jaga perkataan, jangan sampai memprovokasi ya terjadinya keributan di antara ustaz. Ustaz juga manusia, bisa punya salah, bisa emosi ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah saja sebagaimana Dzahabi menyebutkan, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa ya rasa pemaafnya, terkadang bisa marah. Tatkala suatu saat Ibnu Taimiyah berdebat dengan Ahlul Bidah, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Engkau tidak punya dalil." Maka mereka pun mendatangkan suatu kitab yang isinya bid'ah, di situ ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka Ibnu Taimiyah karena marahnya, dia pun melemparkan kitab tersebut di tanah. Marah dia. Maka mereka tegur, "Wah Ibnu Taimiyah, kenapa Anda melemparkan buku tersebut sementara ada ayat Al-Quran dan ada hadis-hadis Nabi SAW?" Kata Ibnu Taimiyah, "Nabi Musa saja pernah lempar lauha yang di situ ada ayat-ayat Allah semuanya." Jadi Ibnu Taimiyah emosi dan dia punya dalil juga tatkala emosi. Artinya seorang bisa saja marah hingga tidak terkontrol, namanya manusia pun demikian. Oleh karenanya kita kembali kepada kisah Khadijah radhiyallahu taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kondisi yang tepat untuk dipuji karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan ya down, dalam keadaan apa namanya takut dan khawatir. Oleh karenanya boleh seorang tatkala melihat anaknya mungkin atau melihat sahabatnya jadi malas beribadah misalnya, atau malas berdakwah, atau malas melakukan suatu kegiatan, maka kita tanamkan percaya diri dalam dirinya. Kita bilang, "Kamu punya kemampuan, kamu pernah berhasil demikian dan demikian," sehingga dia pun bisa memiliki percaya diri, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, kemudian melanjutkan kegiatannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama dilakukan oleh Khadijah tatkala suaminya ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha memuji suaminya untuk menghilangkan rasa takut dari suaminya dan menenangkan hati suaminya. Setelah itu tidak cuma sampai di situ. Khadijah radhiyallahu taala anha pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui ibnu ammihi, yaitu sepupunya yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Warakah bin Naufal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dan Warakah bin Naufal adalah seorang yang dia masuk agama Nasrani tatkala di zaman jahiliyah. Jadi dia tatkala di zaman jahiliyah mencari-cari kebenaran. Dia mendapati orang-orang dalam kerusakan, beribadah kepada berhala-berhala, terjerumus dalam kemusyrikan. Ini tidak mendapati agama yang terbaik kecuali Nasrani. Akhirnya dia pun masuk agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallah an yaktub. Dan dia bisa ya menulis dengan tulisan bahasa Ibrani. Kemudian dia menerjemahkan Injil ya, atau dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qat'ami. Dan Warakah bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua dan sudah tidak bisa melihat. Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian membawa suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya tersebut. Kemudian Khadijah berkata kepada Warakah, "Isma' min ibni akhik." Wahai Warakah, coba dengarlah cerita dari suamiku ini. Faqala lahu Warakah, "Ya ibn akhi, madza tara?" Kata Warakah, "Wahai anak saudaraku wahai Muhammad, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Waraqah apa yang dia lihat, yaitu tentang datangnya Jibril alaihi salam, kemudian memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Iqra. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadzan namus alladhi nazala Allahu ala Musa." Yang mendatangimu adalah namus, yaitu malaikat yang telah Allah utus kepada Nabi Musa alaihissalam, itu Jibril alaihissalam. Jadi Waraqah ingin menyatakan, wahai Muhammad, jangan kau khawatir, apa yang turun kepada engkau itulah yang pernah turun kepada Nabi Musa, itu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Waraqah berkata, ya laitani fiha jaz'an, ya laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya jika datang waktunya aku masih dalam keadaan muda, seandainya aku masih hidup, seandainya aku masih hidup tatkala kaum engkau mengusirmu. Rasulullah SAW kaget tatkala mendengar berita dari Waraqah bin Naufal bahwasanya dia akan diusir oleh kaumnya. Kata Rasulullah SAW, "Awa mukhrijiyahum? Apakah kaumku akan mengusirku?" Qala na'am, kata Nabi SAW. Kata Waraqah, "Iya, engkau akan diusir oleh kaummu." "Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Kata Nabi SAW, kata Waraqah, "Tidaklah seorang pun datang dengan apa yang kau bawa, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, illa udi, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran." Kalau seandainya tatkala engkau diusir dan aku masih hidup, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Akan tapi tidak kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Dan ini menunjukkan ya bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala suaminya dalam keadaan ketakutan, yang pertama dia nasihati suaminya, kemudian dia bawa pula ke orang lain agar semakin menenangkan hati suaminya. Dibawalah kepada orang yang alim seperti Waraqah bin Naufal. Ya. Dan Waraqah bin Naufal disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau masuk surga, meninggal dalam keadaan muslim beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu menemui Khadijah, Khadijah langsung membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya ya dari sini kita tahu betapa mulia Khadijah radhiyallahu taala anha, karena dialah orang yang pertama kali masuk Islam. Sehingga seluruh orang-orang yang masuk Islam setelah Khadijah pada dasarnya adalah meniru ya atau berteladan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah maka pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi Khadijah kecuali seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala masuk Islam maka dia pun berdakwah. Dan banyak orang yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di awal-awal dakwah Abu Hurairah. Abu Bakar di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Anak muda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Tetapi Islamnya Khadijah mendahului Abu Bakar. Oleh karena seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, karena dialah yang pertama kali ya sanna sunnatan hasanah. Dia yang pertama kali melakukan kebaikan dan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang pertama kali membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Oleh karenanya ya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bercemburu kepada Khadijah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah. Dan jika telah menyebut Khadijah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan pujian yang banyak. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Qad abdalaka Allahu khairan minha." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, Allah telah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik." Khadijah sudah tua. Sekarang saya istrimu masih muda ya. Seakan-akan Aisyah mengatakan saya lebih baik daripada Khadijah. Ini ucapan dari Aisyah karena kecemburuan. Maka Nabi SAW membantah. Nabi SAW, la, abadan, sama sekali tidak. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Kemudian Nabi SAW kemudian menyebutkan kenapa ya Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah SAW, amanat bi hina kafara bin nas. Khadijah beriman kepadaku tatkala seluruh manusia kafir kepadaku. Wa saddaqatni hina kadzaba bi an-nas. Dan Khadijah membenarkan perkataanku tatkala seluruh manusia mendustakan perkataanku. Wa wasatni bi maliha. Dan dialah yang orang yang telah membantu dengan hartanya, membantu dakwahku. Hina haramani an-nas malahum. Tatkala orang-orang menghalangi aku dari harta mereka. Orang tidak ada yang menyumbang kepada Nabi, Khadijah yang menyumbang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, dan aku telah diberikan anugerah anak-anak dari Khadijah, sementara wanita-wanita yang lain tidak ada yang memberikan anugerah, tidak ada anak yang melalui mereka. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang pertama kali masuk Islam ya secara mutlak, bahkan lebih dahulu daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha ya adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya ingatkan kembali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar peran para wanita dalam ya dakwah Islam. Dan syariat Islam adalah syariat yang memuliakan para wanita. Kalau kita ingin mencontoh, maka contohilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Contohlah para ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab dan yang lainnya, Hafsah. Pada diri mereka ada toladan. Mereka dibina dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah istri-istri yang salehah yang rela hidup susah bersama suami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti contoh-contoh yang tidak benar, terutama wanita-wanita yang kafir yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat Khadijah. Dan Islam adalah agama yang benar-benar memuliakan seorang wanita. Kalau kita melihat bagaimana sejarah wanita pada syariat-syariat terdahulu, ya tentunya kita akan dapati perbedaan yang luar biasa. Bagaimana wanita dalam agama Nasrani, bagaimana wanita dalam agama Yahudi, kita bandingkan dengan wanita dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan para wanita. Oleh karena dalam Al-Qur'an kita dapati ada surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa, yang artinya surat An-Nisa para wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada. Tidak ada. Surat penuh dengan hukum-hukum. Allah muliakan para wanita. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan tentang para wanita, litaskunu ilaiha. Wa min ayati anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian para lelaki istri-istri yang kalian akan tenang dengan istri-istri tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para wanita merupakan pakaian kalian wahai para lelaki. Ya. Oleh karenanya wanita disebutkan oleh Allah sebagai ketenangan. Seorang suami butuh ketenangan. Seorang suami jika mendapati istri yang soleh, maka itu surganya di dunia. Oleh karenanya di antara tafsiran para ulama dalam doa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Termasuk doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, berikanlah kepadaku hasanah di dunia, kebaikan di dunia." Dan berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat adalah surga. Apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia? Di antara tafsiran para ulama adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ganjaran kebaikan di akhirat adalah surga dan kebaikan di dunia adalah wanita salihah. Menunjukkan keberadaan wanita salihah itu sangat penting bagi kehidupan seorang lelaki. Memberi ketenangan kepada suaminya, memberi motivasi kepada suaminya, ini suatu kebahagiaan surga yang dirasakan oleh seorang suami tatkala mendapatkan istri yang salehah. Apalagi istrinya itu adalah sebagaimana Khadijah, cantik rupanya, kemudian cerdas otaknya, kemudian akhlaknya mulia, kemudian berduit. Nah, ini ya, luar biasa ya. Wanita super salehah. Tapi kalau sudah buruk rupa, cerewet, kemudian suka ngomel, ya, goblok, sok pinter, subhanallah, ini luar biasa juga ini azab dan siksaannya. Oleh karenanya seorang wanita bisa jadi surga bagi seorang suami dan bisa jadi neraka, jahanam bagi seorang suami di dunia. Sampai lihat bagaimana di antara tafsiran para ulama, wa rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan dunia, artinya wanita yang saleha. Allah menamakan para wanita hunna libasul lakum, para wanita adalah pakaian bagi laki-laki. Kita tahu maksud begitu adalah ta'bir ungkapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana butuhnya seorang laki terhadap wanita. Bayangkan seorang laki kalau tidak punya pakaian, ya perkara yang menghinakan. Sampai Allah namakan wanita adalah pakaian bagi laki. Kenapa? Butuh kedekatan. Seorang laki butuh dengan wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan bagaimana seorang wanita tatkala menjadi ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya. Dan tatkala Rabbmu memutuskan bahwasanya tidak boleh kalian menyembah kecuali kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wajib bagi kita berbakti kepada ayah dan ibu lebih diutamakan. Man ahqun nasi bi sahabati ya Rasulullah? Siapa yang lebih berhak untuk aku bersikap baik kepadanya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, tiga kali. Ibumu. Oleh karena dalam satu hadis yang dinilai sanadnya jayid oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Muawiyah ya bin Jahimah bahwasanya Jahimah radhiyallahu taala anhu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang sahabat yang bernama Jahimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang menemuimu dalam rangka untuk mencari nasihat, ingin bermusyawarah kepada engkau apakah aku berperang atau tidak. Kata Rasulullah sallam, halaka min apakah kau punya ibu? Qala na'am, kata orang ini Jahimah, iya saya punya ibu. Kata Rasulullah sallam, falzamha fa innal jannata inda rijliha. Hendaknya engkau lazim ibumu, yaitu berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibumu. Sungguhnya surga berada di kakinya. Surga berada di mana? Di kaki ibu. Hadis ini riwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Syekh Al-Albani mengatakan isnaduhu jayyid, isnadnya baik, bisa dijadikan hujjah, ya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan al-khalah bimanzilatil bahwasanya khala itu seperti ibu, bibi seperti ibu. Ya. Oleh karena wanita dimuliakan. Dimuliakan dalam syariat Islam. Tidak sebagaimana ya, peradaban tradisi orang-orang barat. Kalau kita Islam, wanita di rumah, ngurus rumah. Masalah rezeki yang cari adalah seorang suami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tatkala Allah memperingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari bahaya iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza aduwwul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan juga musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka engkau akan sulit hidupmu wahai Adam. Tashqa. Allah tidak mengatakan maka akan sulit hidupmu wahai Adam dan Hawa. Tapi Allah hanya menyebutkan engkau yang sulit wahai Adam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan fatashqa, ya, engkau akan sulit. Kenapa? Engkau akan bercapek, berletih-letih mencari rizki wahai Adam. Padahal tatkala engkau di surga tidak perlu mencari rizki, istrimu hanya tinggal mengambil dari buah-buahan yang ada di surga. Artinya Allah memberi isyarat bahwasanya yang mencari rizki suami, bukan istri di rumah. Adamlah yang akan kesulitan di dunia mencari rizki buat memberi makan kepada istrinya, kepada Hawa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada seorang suami yang mencari rizki buat istrinya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "La tunfiqu nafaqatan illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau, ya, memberikan suatu infak tabtaghi biha wajah Allah dan dengan syarat ikhlas kepada Allah, kecuali engkau Allah akan berikan rezeki kepada engkau, berikan pahala kepada engkau. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan yang kau suapkan kepada istrimu Allah beri pahala. Seorang suami yang bekerja untuk istri dan anak-anaknya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap keringat yang keluar dari tubuhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita dimuliakan, bukan wanita yang kerja. Berbeda dengan orang-orang barat. Ya, kalau wanita bekerja maka dikatakan wanita hebat, wanita karir, wanita modern. Yang tidak kerja, wanita kampungan. Ya. Yang kerja, Masya Allah. Ya. Yang bekerja siapa? Julia. Terus siapa? Kalau yang tidak kerja, Khadijah, Aisyah. Itu di rumah, orang kebelakangan ya. Khadijah, Aisyah, makanya. Kalau yang kerja, Diana, Julia, sama. Terus, gak tahu siapa-siapa. Ini membalikan. Jadi justru dihinakan. Wanita dihinakan, suaminya santai-santai saja. Akhirnya apa dia kerja? Wanita karir, wanita modern. Yang jadi korban apa? Anak-anaknya. Siapa yang ngurus anak-anaknya? Suaminya jadi korban. Pulang-pulang sudah capek semua. Jadi korban. Di Islam tidak. Di Islam wanita dimuliakan. Istri di rumah, ngurus anak-anak. Siapkan diri untuk bertemu dengan suami. Yang cari nafkah suami. Dimuliakan oleh Islam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang kafir ingin merusak para wanita muslimah. Dan mereka senantiasa menghembuskan syubhat-syubhat kepada wanita muslimah. Mereka ingin para wanita muslimah lupa dengan ibu-ibu ummahatul mukminin, lupa dengan bagaimana teladan mereka seperti Khadijah, Aisyah dan yang lainnya. Dan mereka menampakkan tokoh-tokoh wanita-wanita kafir, baik penyanyi atau pezina dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena kaidah menyebutkan seperti pepatah atau perkataan yang tersebar bahwasanya seorang wanita pezina kalau dia berzina, dia ingin seluruh wanita yang ada di bumi juga berzina supaya dia tidak malu. Supaya bersyarikat bersama-sama dengan dia terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena tatkala ya wanita Imra'atul Aziz tatkala dia ingin merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengajak berzina, kemudian akhirnya beritanya tersebar. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Tersebar berita bahwasanya Imra'atul Aziz, sang permaisuri, sedang merayu ya sang lelaki itu Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut kami wanita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Dia tidak suka tatkala digibahi oleh wanita-wanita yang ada di kota tersebut. Akhirnya dia pun buat makar, ya, mengumpulkan para wanita tersebut, ya, sehingga sebagaimana kita tahu ceritanya, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam muncul, maka para wanita tadi tersebut terkesima dan takjub sehingga mereka motong waqta'na aydiyahunna, mereka motong-motong tangan mereka tanpa sadar. Akhirnya sang permaisuri ini berkata, qalat fadzalika alladzi lumtunnani fihi. Inilah ya kalian celah saya, ternyata kalian sendiri terjerumus dalam celaan tersebut ya. Dia ingin bahwasanya bukan cuma dia yang bersalah tapi seluruh orang juga bersalah. Oleh karenanya tatkala wanita pezina cemburu melihat bagaimana wanita muslimah yang berhijab hidup bahagia ya, terjaga ya, disanjung oleh suaminya, maka dia cemburu, dia tidak menemukan lelaki yang menyanjung dia. Lelaki hanya datang kemudian melepaskan hajatnya kemudian pergi mencari wanita. Tidak ada harganya di sisi sang lelaki yang berzina dengan dia. Hanya dibayar kemudian selesai. Berbeda dengan wanita yang soleha, yang berhijab, maka akan dihargai oleh suaminya. Maka wanita ini ingin seluruh wanita muslimah rusak. Dan Allah sebutkan orang-orang kafir pun demikian. Ya. Bahwasanya orang-orang kafir juga berharap. Ya. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang kafir berharap kalian juga kafir sebagaimana mereka agar kalian sama hukumnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakatsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan." Ya. Bahwasanya orang-orang ahlul kitab, mereka sangat berharap agar kalian kembali kafir karena hasad dari mereka. Karenanya jangan kita termakan dengan ya, propaganda orang-orang wanita-wanita barat yang mereka menganggap bahwasanya ikhtilat dengan para lelaki bekerja di luar rumah itu merupakan kebanggaan, menunjukkan sifat modern, menunjukkan itu wanita karir. Ini semua adalah kehinaan. Islam tidak demikian. Islam memuliakan seorang wanita. Islam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Islam ingin para suami benar-benar menyanjung seorang istri karena peran istri sangat besar. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, dialah rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam dakwahnya karena istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang telah membantunya dengan hartanya, yang telah membantunya dengan ya dengan nasihatnya, bahkan ya, apa namanya mendidik anak-anaknya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bebas berdakwah. Karena ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Jibril alaihissalam mengatakan wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang istana yang Allah siapkan bagi Khadijah di surga yang terbuat dari mutiara, mutiara raksasa yang jadi istana Khadijah radhiyallahu taala anha. La sakhaba fiha wa la nasab. Tidak ada suara hiruk pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada pula rasa letih. Di antara perkataan para ulama, kenapa sifat istana yang diberikan kepada Khadijah demikian? Tidak ada sahab, tidak ada suara hiruk pikuk, tidak ada suara teriakan, wala nasab, dan tidak ada suara keletihan. Disebutkan tidak ada keletihan karena Khadijah telah bersusah payah mendidik anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letih mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar keluh kesah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak-anaknya, ini semua keletihan. Membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi keletihan tersebut sirna tatkala di surga. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala di dunia dia rela berletih-letih untuk dakwah, untuk mendidik anak-anaknya, maka Allah akan hilangkan keletihan tersebut di akhirat. Oleh karenanya ibu-ibu, memang berat mendidik anak-anak. Ingat bagaimana ibu kita Khadijah radhiyallahu taala anha bersabar dalam mendidik anak-anak. Seorang ibu yang kemudian berkorban mendidik anak-anak penuh dengan kesabaran, penuh dengan sifat telaten, maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang ibu tidak sabar, ya teriakan terdengar di sana sini, ya, anak-anak jadi ketakutan, ya. Pernah sampai saya pernah ngisi pengajian di satu tempat baru-baru saja. Sampai karena ibunya suka marah-marah, anaknya tiap hari jadi bulan-bulanan, ya. Sang anak akhirnya datang menemui ibunya. Ini kenyataan. Dia mengatakan, "Bu, kalau mau bunuh saya, bunuh saja, Bu." Saya begitu. Ya. Oleh karena kita bersabar dalam didik anak-anaknya. Karena anak-anak buah hati kita. Kita bercapek-capek sedikit, ya. Nanti anak-anak kita yang merasakan hasilnya. Anak-anak kalau jadi anak yang soleh, tatkala kita sudah tua, siapa yang menghargai kita? Siapa yang menolong kita? Anak-anak kita. Oleh karena sangat sedih tatkala kita melihat orang sudah tua masih kerja keras. Di mana anak-anaknya? Di mana putranya? Di mana putrinya? Sudah tua renta masih bekerja keras, tidak mengenal lelah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat istana yang Allah sediakan bagi Khadijah, la sahab, tidak ada suara hiruk pikuk. Para ulama menyatakan karena Khadijah, ya, tidak pernah mengangkat suaranya. 25 tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali. Apakah ada wanita seperti itu di zaman sekarang? Wanita bisu seperti itu. Yang tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak perlu mengangkat suara untuk memerintah istrinya. Tidak perlu bu, tidak perlu teriak. Hanya ngomong langsung didengar. Ini sifat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian orang suaminya sudah mencak-mencak, sudah teriak-teriak, istrinya balas teriak lebih keras, dengan suara yang lebih keras. Bahkan sebagian ibu-ibu sebelum suaminya marah, dia marah duluan. Biar suaminya langsung KO, aduh, daripada saya marah-marah. Belum dimarah saja sudah marah-marah, apalagi sudah marah. Lalu ibu-ibu ya, bersabar dalam ya menghadapi. Namanya suami punya banyak kesalahan. Ya dua-duanya dituntut. Suami punya hak, para istri juga punya hak. Ya, tapi kita ingat bahwasanya kita sedang berbicara tentang hak-hak suami. Lihatlah Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah selama 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah sekali mengangkat suaranya, tidak pernah. Dan tidak membutuhkan, Nabi tidak membutuhkan untuk mengangkat suaranya dalam rangka memerintahkan Khadijah. Seluruh perintah Nabi dikerjakan. Oleh karenanya Allah berikan kepada Khadijah, ya, istana yang tidak ada suara hiruk pikuknya sama sekali. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar ya berapa tahun, 25 tahun. Dan beliau meninggal sekitar umurnya 65 tahun. Kalau menikah bersama Nabi berumur 40 tahun dan hidup bersama Nabi sekitar 25 tahun, berarti Khadijah meninggal tatkala umur beliau sekitar 25 tahun. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Di situ puncak-puncak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dimusuhi oleh kaumnya. Dan Khadijah radhiyallahu taala meninggal tidak sempat melihat dunia, tidak sempat merasakan dunia, tidak pernah sempat melihat bagaimana kemenangan kaum muslimin. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Tatkala Nabi sudah ke Madinah, kemudian sudah menjadi penguasa kaum muslimin, bahkan ya kekuasaan kaum muslimin kemudian tersebar di mana-mana. Ini tidak pernah dirasakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang dia rasakan adalah bagaimana sulitnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan namun dia dengan tegar ya membimbing suaminya, dengan tegar ya, membantu suaminya. Allah alam, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki seluruh pahala Khadijah di akhirat. Tidak sempat dia merasakan keberhasilan kejayaan kaum muslimin, berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Oleh karenanya tatkala Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Sangat bersedih. Disebutkan tahun meninggalnya Khadijah bersama dengan meninggalnya pamannya Abu Talib radhiyallahu taala Abu Talib, sehingga bersama dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga tahun tersebut dinamakan oleh ahli sejarah dengan ya tahun kesedihan. Karena benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Bagaimana dia tidak bersedih? Telah meninggal seorang istri yang bukan seperti istri biasa. Seorang istri yang telah mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang telah bersabar merawat anak-anaknya agar suaminya bisa leluasa dalam berdakwah. Seorang istri yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang senantiasa menasihati dan memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bukan wanita biasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan ya jasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah telah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kalian merupakan ya kelebihan ya, atau kebaikan di antara kalian. Rasulullah SAW tidak pernah merupakan kebaikan Khadijah. Bahkan setelah Nabi SAW menikah dengan banyak istri, dengan 9 istri, bahkan menikah dengan Aisyah, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Akan tapi kecintaan Nabi kepada seorang istri seperti Aisyah yang masih adalah seorang wanita yang gadis dan masih sangat muda belia, tidak melupakan Nabi SAW kepada Khadijah. Tetap beliau mengingat Khadijah. Oleh karena Nabi SAW begitu sangat cintanya kepada Khadijah, cinta pertamanya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati Khadijah. Rasulullah SAW tatkala nikah bersama Khadijah 25 tahun tidak pernah poligami. Dia tidak ingin menyakiti hati Khadijah. Karena bagaimanapun seorang wanita jika suaminya poligami dia pasti kesal. Pasti itu. Kalau istri-istri Nabi saja ada kecemburuan, bagaimana dengan istri-istri zaman sekarang? Dan Nabi SAW tidak pernah poligami waktu ada Khadijah. Dan setelah wafatnya Khadijah, Nabi SAW terus ingat kepada Khadijah. Di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Khadijah, ya, seperti yang telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW idza dzabaha syat, jika beliau menyembelih kambing, maka beliau pun memotong-motong kambing tersebut kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Semua ini tidaklah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam rangka mengenang kebaikan-kebaikan Khadijah. Mengenang bagaimana jasa-jasa istri pertama beliau, kecintaan pertama beliau. Ya, meskipun sudah menikah dengan banyak istri, beliau tetap tidak melupakan Khadijah. Karena Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan penyair, ya. Naqil fuadaka haitsu syi'ta min al-hawa famal hubbu illa lil habibil awwali wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abada li awwalil manzili. Ya, silakan engkau memindahkan hatimu kepada siapa saja, akan tapi cinta pertama, cinta sejati tetap kepada kekasih yang pertama. Betapa banyak tempat yang ditinggali oleh pemuda, akan tapi kerinduannya senantiasa kembali kepada tempat yang pertama. Ya, meskipun sudah memiliki 9 istri, akan tapi kecintaan Nabi tetap Khadijah tetap terjaga. Kenangan-kenangan yang ada pada Khadijah tetap terjaga. Ya. Sampai-sampai seperti kita sebutkan, Nabi SAW memotong kambing, kemudian bagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi SAW idha ata bisyai yakulu idhabu ila fulanah fa innaha kanat sadiqatu Khadijah. Kata Anas, kalau Nabi SAW didatangkan sesuatu atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan sesuatu, kata Nabi SAW, antarkanlah barang ini kepada si fulana, Ummu Fulan. Kenapa? Dia dulu sahabatnya Khadijah. Bayangkan. seorang wanita diberi ya hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia dulu sahabat istrinya, sahabat Khadijah. Dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi. Suatu saat ada seorang wanita tua, ya, temannya Khadijah sudah tua, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang di rumahnya Aisyah. Dan Nabi benar-benar memperhatikan kedatangan wanita ini. Nabi SAW berkata, "Man anti?" "Qalat ana Jathamah al-Muzaniyah." Aku adalah Jathamah al-Muzaniyah. Kata Nabi SAW, "Bal anti Hassanah al-Muzaniyah." Engkau adalah seorang al-Hassanah. Hassanah al-Muzaniyah. "Kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana?" "Qalat bi khairin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Bagaimana kondisimu wahai sang wanita?" Kata wanita ini, "Kami dalam keadaan baik ya wahai Rasulullah." Tsumma kharajat. Wanita ini kemudian keluar dari rumahnya. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tuqbil ala hadhil ajuz hadzal iqbal?" Wahai Rasulullah, bagaimana kau menyambut wanita ini dengan luar biasa sambutanmu? Wanita Rasulullah menyambut wanita dengan penyambutan yang sangat baik, tidak seperti biasanya. Padahal wanita sudah sangat tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha kanat ta'tina zamana Khadijah." Wanita ini pernah datang menemui kami ya tatkala Khadijah masih hidup. Bayangkan. Wanita ini ya bukan teman dekatnya Khadijah, bukan. Tapi pernah bertemu dengan Khadijah di rumahnya Nabi tatkala Khadijah masih hidup. Kedatangan wanita ini mengingatkan Nabi kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini pernah datang waktu Khadijah masih hidup. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memuliakan wanita tersebut dengan ya sangat mulia. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Istadzanat Halatu bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah." Datang Hala. Hala ini adalah saudari perempuan Khadijah. Ya. Dia datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arafa istidzana Khadijah farta'a lidzalik. Fa qala Allahumma Hala. Nabi tatkala mendengar suaranya Halah, Nabi ingat Khadijah karena saudari perempuannya Khadijah, mirip suaranya, mirip dengan suara Khadijah. Farta ali dzalik. Rasulullah SAW kemudian sangat gembira tatkala mendengar suara dari saudarinya Khadijah Halah bintu Khuwailid. Dan ini mengingatkan Rasulullah SAW kepada istri pertamanya Khadijah. Kata Nabi, "Allahumma Halah." Yang artinya kata para ulama, "Ya Allah, itu Halah itu, saudarinya Khadijah." Sampai-sampai kata ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Faghirtu faqultu ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'i shiddiqain halakat fid dahr qad abdalaka Allahu khairan minha." Ya. Tatkala Rasulullah SAW bergembira dengan datangnya Halah yang mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah karena suaranya yang sama, maka Aisyah pun cemburu ya, karena Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kenapa engkau menyebut tentang seorang wanita tua, seorang nenek tua yang sudah tidak ada giginya ya, yang sudah meninggal dunia ya. Allah telah menggantikan yang lebih baik." Rasulullah bilang, "Tidak. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Dia telah begini sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan." Intinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Khadijah telah tiada, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kekasih pertamanya tersebut. Betapa banyak perjuangan yang telah ya diberikan oleh sang istri. Dan sebelum saya tutup kajian kita ini, saya akan sebutkan tentang kisah ya sebuah kalung yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi nabi ya, putra-putra beliau telah meninggal dunia, itu Al-Qasim dan juga Abdullah telah meninggal. Adapun putri-putri beliau seluruhnya masih hidup, yaitu Ruqayyah, Ummu Salma, Ummu Kalsum, kemudian Zainab dan Fatimah. Empat-empatnya putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, mereka semua masuk Islam. Akan tapi sebelum Nabi menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, ternyata sebagian ya putri-putri Nabi sudah menikah. Di antara putri-putri Nabi yang menikah adalah Ruqayyah, menikah dengan putranya Abu Lahab. Putranya siapa? Abu Lahab. Di zaman jahiliyah menikah. Demikian juga Zainab menikah dengan Abu Al-As di zaman jahiliyah. Sehingga tatkala Nabi mulai berdakwah, dan tatkala itu belum turun syariat bahwasanya seorang wanita muslimah harus dipisahkan dari suaminya yang musyrik, belum. Sehingga meskipun Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, pernikahan antara putri-putrinya dengan orang musyrik masih berlanjut. Ruqayyah masih berlanjut dengan putra-putranya Abu Lahab, dan Zainab masih berlanjut dengan Abu Al-As. Maka orang-orang musyrikin pun membuat makar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Maka mereka mengatakan, nusgiluhu bibanatihi. Kita bikin Muhammad pusing dengan putri-putrinya. Biar dia sibuk ngurus putri-putrinya, supaya tidak usah berdakwah. Bagaimana caranya? Kita suruh suami-suaminya menceraikan putri-putrinya. Maka mereka pun datang menemui putranya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini keluarga yang sangat binasa. Suaminya binasa, istrinya kurang ajar, anaknya pun kurang ajar. Padahal paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengatakan kepada putranya Abu Lahab, ceraikan putrinya Muhammad. Dia bilang, saya akan ceraikan, tapi saya punya syarat. Nikahkan saya dengan wanita fulana. Kau ceraikan putrinya Muhammad, kami akan berikan harta dan berikan wanita mana saja yang kau pilih. Akhirnya dia setuju putranya Abu Lahab. Saya ingin kau nikahkan saya dengan fulana, yaitu salah seorang wanita dari wanita di kota Mekah. Akhirnya dia pun menceraikan putri Nabi Ruqayyah atau Ummul Kultsum. Disebutkan oleh para ahli sejarah, perceraian tersebut ya sebelum malam pertama antara Ruqayyah dengan putranya Abu Lahab. Jadi nikah dulu namun belum ngumpul. Sebelum ngumpul sudah diceraikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan putra Abu Lahab dengan Utsman bin Affan. Akhirnya yang menikahi Ruqayyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun suaminya Zainab Abul As, maka Abul As pun didatangi oleh kaum musyrikin. Dan mereka mengatakan, wahai Abul As, jika kau mau menceraikan putrinya Muhammad Zainab, maka kami akan berikan engkau harta dan silakan kau pilih wanita siapa saja dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita tersebut. Abul As tidak mau menceraikan Zainab. Dia mengatakan, saya tidak akan menceraikan Zainab meskipun engkau menawarkan kepada aku wanita mana saja dari orang-orang Quraisy. Akhirnya bertahanlah Abul As dengan Zainab. Siapa Abul As ini? Abul As adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah lah yang mengusulkan kepada Nabi agar menikahkan putri mereka Zainab dengan Abul As. Sehingga menikahlah Abul As dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Tatkala di malam pertama Abul As akan berkumpul bersama Zainab, maka datanglah Khadijah ibu Zainab, kemudian melepaskan kalung yang biasa dipakai oleh Khadijah, kemudian dipakaikan ke putrinya Zainab. Khadijah menghias Zainab dengan kalung yang sering dipakainya untuk bisa bertemu dengan Abul As. Kalung ini punya kisah. Akhirnya setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, setelah meninggalnya Khadijah, Abul As masih bertahan dalam kemusyrikannya. Sampai Nabi SAW kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW akhirnya membangun negara Islam di sana. Kemudian terjadilah perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di antara pasukan kaum musyrikin yang memerangi Nabi SAW adalah Abul As, suaminya Zainab, menantunya Nabi SAW. Datanglah dia dari Mekah untuk memerangi mertuanya, siapa? Muhammad SAW. Sehingga terjadilah peperangan yang sangat hebat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, perang Badar, di mana 300 sahabat berhadapan dengan 1000 orang-orang musyrikin, dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Disebutkan bagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat ya beristighosah tatkala itu. Rasulullah SAW kemudian berdoa dengan kedua tangannya sampai ridaknya, selendangnya pun jatuh karena Rasulullah SAW begitu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin tatkala itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, in tuqtal hadhil isabah, ya kalau seandainya kita dibunuh maka engkau tidak akan diibadahi lagi oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dimenangkanlah oleh kaum muslimin. Banyak yang meninggal tatkala itu di antara pembesar-besar kaum Quraisy. Akan tapi sebagian orang-orang Quraisy, sebagian orang-orang musyrikin, ada yang ditawan, di antaranya Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih musyrik tatkala itu ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abul As. Abul As tidak meninggal dalam perang Badar tapi ditawan dalam perang Badar. Akhirnya tatkala terjadi khilaf di antara Nabi SAW dengan para sahabat tentang masalah ini. Apakah tawanan ini kita bunuh semua atau bagaimana? Sampai akhirnya keputusan yang ada yaitu tidak dibunuh tetapi ditebus, boleh ditebus. Ada orang-orang musyrik yang ingin menebus saudara-saudara mereka di yang ditawan oleh Nabi SAW, maka dengan membayar. Ada yang dibayar dengan 4.000 dinar, ada yang dengan ratusan dinar, ya ditebus. Al-Abbas ditebus, yang lain juga ditebus. Abul As bagaimana? Tidak ada yang menebusnya kecuali Zainab. Zainab, ya, yang tinggal di Mekah dalam keadaan miskin. Akhirnya Zainab radhiyallahu taala anha, ya, tatkala menebus Khadijah radhiyallahu tatkala menebus suaminya Abul As, ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma ba'atha ahlu Makkah fidaa usrahum asrahum ba'athat Zainabu fi fidai Abul As bimalin wa ba'athat fihi biqiladatin laha kanat inda Khadijah. Maka Zainab pun, ya, mengirim harta, sebagian harta untuk menebus suaminya, dan dia diletakkan di harta tersebut, dia letakkan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah untuk menebus suaminya Abul As. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqalaha riqqatan syadidah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, ternyata kalung istrinya Khadijah, maka Rasulullah sallallahu pun sangat sedih karena mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri pertamanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliku laha asiraha, ya, wa taruddu allati laha." Kalau kalian mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong lepaskan Abul As dan kembalikan kepada istrinya Zainab. Dan kembalikan harta ini kepada Zainab. Akhirnya para sahabat setuju. Jadi harta yang tadinya digunakan untuk menebus Abul As dikembalikan kepada Zainab, di antaranya kalung Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kita perhatikan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kalung tersebut, dia ingat kembali kepada istrinya Khadijah, sehingga beliau sangat bersedih sebagaimana tuturan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Rasulullah sallallahu pun mempersyaratkan agar tatkala Abul As dikembalikan ke Mekah, maka Zainab dibawa ke Madinah. Akhirnya Zainab pun dibawa ke Madinah, Abul As dikembalikan ke kota Mekah. Kemudian Abul As masih berada dalam kemusyrikannya. Namun tidak lama kemudian Abul As pun akhirnya masuk Islam. Dari pernikahan Abul As dan Zainab inilah lahirnya seorang putri yang bernama, ya, Umamah. Umamah bintu Abul As, dialah wanita kecil atau putri kecil yang pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, putrinya Abul As. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini tentang sejarah Khadijah radhiyallahu taala anha, cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita membawakan cerita ini kecuali agar ibu-ibu sekalian bisa mengambil faedah dari bagaimana akhlak dan perjuangan Ummul Mukminin, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat bahwasanya keberhasilan seorang suami, ya, di antaranya kunci kesuksesan mereka adalah bagaimana sikap istri terhadap istrinya, terhadap sang suami. Jika istrinya senantiasa membantu, ya, berkorban demi suaminya, maka suaminya akan berhasil tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sifat-sifat Khadijah tersebut dan berusaha untuk meneladani sifat-sifat Khadijah tersebut. Semoga sebagaimana Khadijah, ya, diberi ganjaran istana di surga, demikian juga ibu-ibu sekalian diberikan ganjaran istana di surga yang telah rela untuk melayani suami-suami ibu-ibu dengan baik. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ikhwatul Islam, saudara Kusiman, sakina para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda. Demikianlah tadi telah disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja mengenai beberapa kisah tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu Khadijah. Dan pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai kisah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Langsung saja kita bergabung kembali dengan Masjid Al-Barakah dari studio. Kami ucapkan selamat mengikuti. Kita bacakan, Allah alam nih jawabannya bisa atau tidak, ya. Kalau tidak bisa, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tulisan ini tergores lebih dari tinta pena, melainkan dari tinta hati. Kami para istri sabar ditinggal suami menuntut ilmu ke luar negeri selama bertahun-tahun, sabar dalam merawat anak-anak mereka, dan sabar dalam rizki. Namun saat suami sudah kembali ke tanah air, justru seperti lupa terhadap perjuangan tersebut. Tidak menunggu waktu lebih dari 3 bulan, suami diam-diam ingin ta'adud. Sampai akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan hati dan jasmani. Qadarullah ta'adud tidak jadi. Namun hati ini sudah terlanjur tersakiti. Bagaimana cara maafkan suami dan menjaga hati agar tetap tulus dan ikhlas dalam menjalankan kewajiban sebagai istri? Ya, bersabar. Jawabannya bersabar. Tentunya ya, sebagaimana seorang istri dituntut untuk menjadi seperti Khadijah, seorang suami juga dituntut untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang benar tidak hanya menuntut istri menjadi Khadijah, ya. Tapi dia juga berusaha untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa dengan jasa-jasa istri. Ya, tidak hanya memikirkan kesenangan hawa nafsunya. Tapi kenyataannya demikian. Justru dia tatkala menuntut ilmu, dia mengetahui pentingnya poligami. Sehingga akhirnya dia poligami dan lupa dengan sunnah-sunnah yang lain. Oleh karena istri yang mengalami kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersabar dan mendoakan suaminya agar bisa ya, adil dalam menjalankan kewajibannya dan agar tidak dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat berjalan dalam keadaan miring. Dan ini adalah perkara yang sangat menyedihkan tatkala kita mendapati seorang suami seperti ini ya. Seandainya dia tunda ya, setelah dia meninggalkan suaminya, istrinya bertahun-tahun, tidak langsung poligami, tapi dia tunda berapa waktulah sampai ya, dia memberikan kebahagiaan terhadap istrinya, memperhatikan perjuangan istrinya, nanti dia poligami belakangan tidak jadi masalah. Tetapi begitu datang langsung poligami, ya ini yang apa namanya, seakan-akan tidak tahu ya, diri ya. Yang lebih parah, terkadang seorang suami menikah dengan seorang istri, biaya pernikahan ditanggung istrinya, istrinya sampai apa namanya, padahal ada lelaki lain yang kaya raya ingin melamar istri, istri tidak mau karena ingin cari lelaki yang jenggotan, dia rela berkobar meninggalkan semuanya. Ya begitu nikah dipoligami langsung ya. Ini lihat kondisi ya, tidak, poligami merupakan sunnah yang mulia, tetapi lihat kondisi dan situasi. Dan kita berharap para suami bisa tatkala poligami bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan bisa menunjukkan bahwasanya saya adalah seorang laki yang adil. Ustaz, terkadang seorang istri enggan untuk melayani suaminya, mohon nasihatnya. Ya, istri seperti ini adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Ya. Terutama kalau sudah masalah ranjang ya. Saya katakan bahwasanya melayani suami dalam masalah ranjang perkara yang sangat urgen. Ini sudah sering saya sampaikan bahwasanya pahala seorang istri bukan hanya sekedar baca Quran, bukan hanya puasa, melayani suami, memperhatikan kebersihan tempat tidur, membersihkan tempat tidur dari apa namanya kecoa, dari apa namanya kutu busuk, ini dapat pahala. Berhias di hadapan suami dapat pahala, karena di antara tujuan pernikahan kata Nabi SAW, wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tapi kalau suaminya pulang ke rumah kemudian melihat istrinya ada amburadul, tempat tidurnya ada tikusnya, ada suara kecoaknya, bagaimana dia berhasrat dengan istrinya? Bagaimana dia bisa menundukkan pandangannya? Bagaimana dia bisa menjaga kemaluannya? Seorang istri tatkala sadar bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan, maka dia akan berusaha melayani suaminya. Dapat pahala, ingat. Seorang istri berhias, cari baju tidur yang bagus ya. Kemudian cari minyak wangi yang bagus ya. Di rumah pakai minyak wangi terserah ya. Bila perlu bersolek di hadapan suami, semua ini dapat pahala. Berusaha menguruskan badan juga dapat pahala. Siapa bilang tidak dapat? Dapat pahala menguruskan badan. Ustaz, ana mau tanya, boleh enggak ana berdoa kepada Allah agar suami ana tidak menikah lagi? Cukup ana saja istri suami ana. Ana mau seperti Khadijah dengan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar, banyak istri ingin seperti Khadijah. Tapi banyak suami ingin seperti Nabi. Punya istri banyak. Jadi tidak nyambung. Satunya ingin seperti Khadijah, satunya ingin seperti Nabi. Ini sunnah Nabi mana? Tapi kalau berdoa boleh-boleh saja ya, karena berdoa meminta sesuatu yang boleh itu boleh. Dan kita tahu bahwasanya boleh seorang suami tidak poligami. Saya tidak, kalau bertanya apakah hukum berdoa tersebut boleh, kita bilang boleh. Tapi konsekuensinya ya, tatkala seorang istri berdoa, ya Allah, semoga hanya akulah yang ada di hati suamiku. Dia benar-benar harus melayani suaminya. Ya. Jangan dia berdoa, ya Allah, supaya suamiku tidak poligami, sementara dia tidak melayani suaminya, suka membantah suaminya, tidak nurut kepada suaminya, tidak pernah berhias untuk suaminya. Ya bagaimana suami tidak cari wanita yang lain? Jadi karena kalau bertanya tentang bagaimana hukum doa tersebut, saya jawabannya boleh-boleh saja. Tetapi tadi, ya, berdoa juga agar kita bisa melayani suami dengan baik. Disebutkan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang kaya. Apakah hal ini berarti para wanita harus bekerja keras untuk demikian? Dan apabila rumah tangga, apakah hal ini masih bisa diterapkan? Boleh. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, ya, dia adalah seorang saudagar yang kaya raya. Kalau seorang wanita ingin bekerja selama tidak dilarang oleh suaminya, selama kerjaan tersebut tidak menjerumuskan dia dalam keharaman. Khadijah, dia di rumah yang kerja para lelaki, dia hanya sebagai saudagar kaya yang memberikan modal kepada para lelaki di kota Mekah, dan mereka yang bekerja, bukan dia yang kemudian berdagang pergi ke negeri Syam bawa dagangan, mikul dagangan, enggak ya. Adapun seorang wanita kemudian bekerja bercampur dengan laki-laki ya, kemudian ya, dengan berhias dirinya agar menarik pembeli ya, ini semuanya dilarang. Adapun kerjaan yang tidak artinya menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, seperti misalnya dia menjahit di rumah, dia menerima pesanan kue, ini tidak masalah selama istri suaminya mengizinkan, karena khawatir terkadang anak-anak tidak ada yang perhatikan. Tapi jika dia bisa menggabungkan antara mendidik anak-anak dan juga bisa membantu suaminya bekerja, maka tentunya suaminya akan bahagia ya, mengurangi atau menambah pemasukan rumah sehingga bisa lebih mudah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Apabila seorang istri sudah tidak kuat lagi mendampingi suami karena tidak memberikan nafkah dan bermalas-malasan, padahal seorang istri sudah menasihati tapi tidak bisa, apakah boleh seorang istri minta cerai walaupun suaminya tidak mau menceraikannya? Seperti begini ya, kalau dikatakan boleh-boleh ya. Jika para ulama menyebutkan bahwasanya khulu, minta cerai, pegatan, itu dibolehkan bagi seorang istri jika sang suami tidak memenuhi salah satu kewajibannya dalam rumah tangga. Di antaranya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Akan tapi apakah baiknya jika tidak meminta cerai terlebih dahulu, tapi meminta ustaz untuk menasihati suaminya. Siapa tahu dengan nasihat ustaz atau nasihat ayahnya, ayah dari sang suami, semoga suaminya bisa berubah ya. Tapi kalau seandainya tidak berubah dan ya, masih terus bermalas-malasan, malas istrinya yang disuruh kerja, maka boleh-boleh saja. Tidak berdosa, kalau kita katakan tidak berdosa, tidak boleh seorang istri minta cerai jika suaminya modelnya demikian. Akan tapi yang terbaik adalah islah, mencari perbaikan, bukan cerai. Cerai itu adalah jalan terakhir. Kalau sudah tidak bisa yang lainnya, baru kita minta untuk cerai. Bagaimana menyikapi suami yang tetap ingin poligami, sedangkan ekonomi kami saja masih sulit, dan dengan berpoligami yang pertama saja tidak baik? Mohon nasihatnya. Saya sering sampaikan bahwasanya ya, hendaknya suami juga tahu diri ya, tatkala ingin poligami, lihat kondisi ekonomi. Kalau Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, baik kemampuan berjima maupun kemampuan ekonomi. Dan kalau kita perhatikan syarah para ulama, penjelasan para ulama tentang hadis ini, semuanya kembali kepada kemampuan ekonomi. Kenapa? Karena kemampuan berhubungan semua lelaki mampu rata-rata. Jadi masalah tinggal kemampuan ekonomi. Ini yang jadi perhatian. Kalau mampu punya kemampuan ekonomi, maka menikahlah. Ini khitab ini, Rasulullah SAW sebutkan hadis ini tentang orang yang belum menikah dan mau menikah. Artinya mau menikah istri pertama. Untuk menikah istri pertama saja harus diperhatikan ekonominya, apalagi menambah istri berikutnya. apalagi menambah istri berikutnya. Oleh karena jangan sampai kita nekat berpoligami akhirnya menelantarkan dua istri kita. Karenanya saya kemarin pas Allah alam bisawab ya, tatkala saya mengunjungi, saya sering pernah sampaikan, tatkala saya ke Singapura ya, Singapura pada tempat kesempatan yang lalu, saya sempat bertanya tentang masalah ini karena ada sebagian teman yang ingin poligami, bukan saya ya, tapi teman saya. Akhirnya saya bertanya-tanya, bagaimana poligami di sini di Singapura? Maka dia cerita bahwasanya di sini kita ada seperti majelis ulama, kalau ada yang poligami maka akan diutus suatu tim untuk menilai harta yang dimiliki oleh laki ini. Maka didata. Didata berapa, mobilnya berapa, rumahnya berapa, utangnya berapa, didata semuanya. Kemudian setelah itu jadi ternyata dilihat, oh hartanya cukup, orang ini miliarder, berarti berhak untuk poligami. Orang ini punya utang 1 miliar, tidak berhak untuk poligami. Setelah dilihat ternyata uangnya banyak, maka tahapan berikutnya, diutuslah utusan menuju ke istrinya, ditanya, bagaimana kondisimu selama hidup bersama suamimu? Apakah tentram-tentram saja, ataukah dia selama ini tidak mempedulikan engkau, anak-anak tidak diurus, nafkah tidak dikasih? Kalau ternyata tidak diurus anak dan istrinya, maka diharamkan poligami tatkala itu oleh majelis ulama di sana. Tetapi kalau ternyata suaminya selama ini baik, kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anak sekolahnya beres, ya, harta berkecukupan, maka tatkala ditanya istrinya, bagaimana suamimu? Oh, suami saya kurang ajar, dia bohong, sang istri. Maka di cross check, dicek. Kalau ternyata istrinya bohong, suaminya yang benar, maka suaminya boleh poligami meskipun istrinya melarang. Ini saya pernah tanya Allah alam tentang kebenaran ceritanya. Ya. Allah alam ya. Kalau memang ini adalah benar, maka ini baik. Ini merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam mencari kemaslahatan ya. Artinya kalau memang masih mampu, punya ekonomi mampu, maka tidak mengapa poligami. Tapi kalau tidak mampu, ya, khawatir istri akan ya ditelantarkan, sedangkan istri pertama masih tidak diperhatikan, bagaimana lagi istri yang kedua. Yang jadi masalah, ada yang pernah tanya, Ustaz, saya mau menikah istri kedua, kaya raya Ustaz, untuk membantu istri pertama saya. Kalau ini lain lagi ceritanya. Urgen Ustaz, tolong ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya bila seorang istri tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin suami karena tidak menyukai akhlak dan imannya. Bolehkah saya mohon talak untuk menghindari diri dari berzina? Menghindari dirinya dari berzina. Ibu-ibu ya, jangan sedikit-sedikit minta cerai, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Kalau suami masih bisa diperbaiki, ya, dinasihati, suruh ikut pengajian, maka jangan sampai minta perceraian. Apalagi sudah ada anak-anak misalnya. Ya. Lain halnya kalau misalnya kondisinya suami memang sama sangat tidak berakhlak, sangat buruk akhlaknya, suka memukul misalnya, ini lain cerita. Boleh seorang minta cerai, tapi kalau ternyata karena akhlak yang buruk ini masih relatif, maksudnya akhlak buruk seperti apa harus jelas. Kalau hanya buruk-buruk sedikit tidak menjadi masalah. Ya, kalau buruk-buruk banyak kita jadi masalah. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan apakah orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan yang sering disampaikan ya. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik dan juga ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik. Tatkala ada seorang sahabat yang sedih, tatkala bertanya di mana ayahku, Nabi mengatakan ayahmu di neraka, maka dia pun pergi dalam keadaan bersedih. Nabi panggil lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi wa abaka finnar." Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka jahanam. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah agar memohon ampun buat ibunya, maka Allah pun melarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin agar menziarahi kuburan ibunya dan Nabi diizinkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tatkala di kuburan ibunya, fa abga man haulahu. Kemudian juga para sahabat yang bersama Nabi seluruhnya menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Artinya Nabi bersedih. Ibunya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerti bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tapi dalil-dalil menunjukkan demikian. Bahwasanya ada di antara para anbiya yang ternyata orang tuanya dalam keadaan kafir kepada Allah. Contohnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, ya, adalah orang yang musyrik. Bahkan membuat berhala, menyuruh kepada penyembahan terhadap berhala. Demikian juga para nabi yang lain, ada anak-anaknya yang musyrik. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya meninggal dalam keadaan musyrik. Bahkan tatkala detik-detik terakhir Nabi Nuh alaihissalam masih terus mendakwahi anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anakku, silakan naik di kapal dan jangan kau termasuk orang-orang yang kafir." Namun anaknya dalam keadaan kondisi yang sangat genting tersebut masih ngeyel, dia mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa melindungi aku dari air hujan atau air banjir. Qala la a'sim al-yawma min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahmati. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada ombak yang menghalangi di antara keduanya, akhirnya anaknya pun meninggal dunia. Demikian juga Nabi Lut. Nabi Nuh istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut alaihi salam istrinya kafir. Oleh karenanya ada kerabat-kerabat Nabi yang kafir. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakeknya kafir, Abdul Muttalib. Oleh karenanya kakeknya musyrik, menyembah kepada berhala, menyembelih untuk berhala. Oleh karenanya tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Abu Jahal, agar Abu Talib tetap dalam kesyirikan, Abu Jahal mengingatkan Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Padahal Nabi mengatakan, "Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Tapi ada Abu Jahal memprovokasi dan mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama ayahmu? Jadi agama kakek Nabi, Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan kafir. Ayahnya Abdullah juga meninggal dalam keadaan kafir. Pamannya Abu Talib yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan Allah turunkan dua ayat tentang Abu Talib. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk mohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat mereka. Oleh karenanya, tatkala kita berbicara tentang dalil, maka tidak boleh kita berbicara dengan perasaan yang kosong dari dalil. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Dan ini sangat ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Oleh karena saya berharap kalau yang bisa baca kitab Gundul, untuk membuka syar al-minhaj, syarah sahih Muslim. Baca perkataan Imam Nawawi, salah seorang besar di madhab Syafi'i, tentang masalah ini. Masalah kafirnya ayahnya Nabi dan masalah kafirnya ibunya Nabi. Orang-orang Syiah, mereka berusaha menyatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan muslim. Kenapa mereka mengatakan, bagaimana Ali bin Abi Thalib punya ayah yang musyrik? Kita bilang tidak benar, dalilnya jelas. Apa salahnya? Ya, bukankah Ibrahim juga lahir dari seorang ayah yang musyrik? Kalau ada yang mengatakan, bagaimana ibunya Nabi meninggal dalam keadaan musyrik sementara dia punya jasa besar, pernah mengandung Nabi? Kita bilang tidak kalah jasanya ibunya Nabi dengan jasanya Abu Thalib. Abu Thalib lebih berjasa. Bukannya sekedar numpang untuk mengandung Nabi, Abu Thalib bahkan rela mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia tidak masuk Islam. dan dia dalam neraka jahanam. Bahkan Nabi SAW, Al-Abbas, jadi Abu Talib pamannya Nabi, Al-Abbas juga pamannya Nabi, kata Al-Abbas kepada Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan pamanmu, bukankah dia telah membela engkau mati-matian? Kata Nabi SAW, ya laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena saya, pamanku Abu Talib sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Akan tapi Abu Talib diberi syafaat oleh Nabi sehingga azabnya yang paling ringan. Azab yang paling ringan adalah azab yang menimpa Abu Talib, yaitu yang ta'ilu bin alain minan nar, dia menggunakan sendal, dua sendal dari neraka jahanam, yagli bihima dimaguhu, dan dengan sebab dua sendal tersebut otaknya mendidih, jadi badannya tidak kena api, cuma kakinya yang terkena api, akan tapi sudah menyebabkan otaknya mendidih. Jadi tatkala kita berbicara dengan tentang dalil, dalil menunjukkan akan ayah Nabi dan ibu Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Wallahu alam bisawab. Jika kita tidak boleh muji-muji orang lain, maka bolehkah kita muji anak sendiri agar ia lebih giat belajar dalam berbuat baik? Boleh saja. Tadi kalau pujian tersebut ada manfaatnya, motivasi, ya, maka tidak mengapa. Terutama anak-anak, ya. Terutama anak-anak kita berikan hadiah, ya, agar dia termotivasi, semangat untuk bisa belajar untuk menghafal Al-Quran misalnya. Kita mengatakan kamu cerdas, buktinya kamu dalam waktu sekian jam bisa menghafal satu lembar Al-Quran misalnya. Dia akan terangkat. Tapi sewaktu-waktu yang lain kita harus ingatkan bahwasanya kelebihanmu itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ujub, jangan kamu bangga. Jadi antara pujian dan antara menasihati harus dikumpulkan. Jangan kita mensikapi anak kita seperti orang dewasa. Kamu harus ikhlas. Hafal Quran enggak boleh harap hadiah. Harus ikhlas kamu. Bantu ibu pun harus ikhlas, jangan minta jajan. Ya gimana anak? Kasihan anak-anak seperti ini. Bolehkah kita minta untuk tidak dimadu? Ya boleh, tadi sudah kita jelaskan. Jangan minta untuk dimadu, jangan minta untuk diracun, ya. Dua-duanya tidak boleh. Karena sebagian orang demikian. Tidak dimadu, tidak mengapa, tapi diracun tidak apa-apa. Suaminya berzina tidak jadi masalah. Yang penting tidak dimadu. Amalan kebaikan apa saja yang dilakukan oleh Khadijah sehingga dia dijuluki wanita terbaik? Banyak sekali amalan Khadijah tadi telah kita jelaskan. Ya. Dia yang pertama kali membantu Nabi SAW dalam dakwah, yang pertama kali menyumbang untuk dakwah adalah Khadijah. Yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Yang pertama kali membenarkan Nabi adalah Khadijah. Terlalu banyak kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah, apakah Khadijah sudah memiliki anak dari suami sebelumnya? Ada sebutan, ada kalau tidak salah 3 orang. Jadi istri suami pertama, istri dan suami kedua. Bagaimana jika ada istri ustadz yang mengeluh kalau sang suami tidak ada waktu mengajarkan agama pada keluarga? Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, ya, hendaknya harus memahami kondisi ustadz. Ustadz juga punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya, jika suami sang ustadz misalnya beruzur, harus memperhatikan keluarganya, maka harus diberi uzur. Ya. Karena terkadang tadi ustadz terpancing untuk berdakwah di luar, sementara terkadang istrinya tidak diperhatikan atau anaknya tidak diperhatikan, padahal tanggung jawab kepada istri anaknya lebih. Hu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Oleh karenanya perlu ada waktu yang disisihkan untuk istri dan anak-anak. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang akhwat yang mana suami saya sudah meninggal. Saya ingin beliau adalah yang pertama dan terakhir untuk hidup saya, karena saya ingin di akhirat menjadi bidadari untuk suami saya. Apakah berdosa jika saya mempunyai niat seperti itu walaupun orang tua menyuruh saya untuk menikah lagi? Mohon penjelasannya dari Fulana. Kalau niat seperti itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi istri yang cerdas adalah yang menimbang antara maslahat dan mudharat, terutama jika ada anak-anak, kemudian tidak ada yang menafkahinya, kemudian datang seorang laki yang soleh, yang zahirnya soleh, ya, Kalau akhirnya gara-gara niat seperti ini akhirnya menelantarkan anak-anaknya, maka ini yang kita khawatirkan. Akan tetapi jika perkaranya lancar, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, dan dia juga tidak begitu hasrat kepada lelaki, ya, tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan misalnya, maka tidak mengapa dia niat seperti ini, ingin menjadi bidadari bagi suaminya. Tidak jadi masalah niat seperti ini. Ustaz mau tanya, bagaimana hukum seorang suami yang menikah lagi dengan seorang wanita yang masih dalam proses cerai di pengadilan? Jadi begini, seorang wanita yang dicerai oleh istrinya, seorang istri yang dicerai oleh suaminya, cerai pertama, talak satu, talak dua, dan talak tiga. Adapun talak satu dan talak dua, ya, maka kasusnya masih sebagai istri sang suami. Dia sebagaimana istrinya, masih istrinya. Karena selama dalam masa iddah, sang wanita tadi masih istri dari sang suami, maka suami harus tetap memberi nafkah. Dan dia pun kalau safar tidak boleh kecuali dengan izin apa? Suaminya. Jadi masih posisi istri meskipun sudah ditalak satu dan talak dua. Oleh karenanya masih tinggal di rumah suaminya, dan dia dianjurkan untuk berhias supaya suaminya kembali lagi kepadanya. Ya, karena kembali kepada sang istri bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Kalau seandainya suami ceraikan dia kemudian dia berhias, akhirnya suaminya berhubungan dengan dia, maka selesai, sudah rujuk berarti. Oleh karenanya istri yang ditalak satu dan talak dua itu masih statusnya istri bagi sang suami, berlaku hukum-hukum sebagai istri, ya, harus minta izin kepada sang suami. Beda dengan talak tiga. Kalau talak tiga sudah lagi bukan suaminya, hanya tinggal menunggu masa iddah, tidak boleh menikah kecuali setelah masa iddah selesai. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Ini pertanyaan terakhir, ya. Ustaz, ana mau tanya, apakah benar keluarnya seorang istri untuk thalabul ilmi tanpa didampingi mahram hukumnya haram? Padahal ana berangkat ke sini rombongan majelis taklim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi, kita tahu bahwasanya seorang istri tidak boleh, atau seorang wanita secara umum tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Tetapi jika posisi pengajian tersebut tidak mencapai masafah safar, tidak mencapai jarak safar, maka tidak mengapa dia keluar dengan syarat dalam keadaan kondisi aman, ya. Tidak mengapa dengan izin suaminya, ya. Seperti misalnya dia keluar ke supermarket atau dia keluar ke kios di dekat rumah, atau kios jaraknya cuma 500 meter, tidak perlu harus ditemani mahram, karena itu bukan jarak safar. Itu bukan jarak safar. Beda kalau tempat pengajinya ternyata jauh 80 kilo, maka ini adalah jarak safar, tidak boleh kecuali dengan ditemani oleh suami. Tidak cukup hanya ditemani dengan teman-teman majelis taklim pengajian. Akan tetapi kalau lokasi pengajian ternyata tidak sampai jarak safar, maka yang dibutuhkan adalah izin suami. Izin suami. Tinggal minta izin, kemudian berusaha mencari teman-teman yang bisa aman dalam perjalanan. Kalau ini maka tidak mengapa, selama belum jarak safar tidak perlu mahram. Wallahu alam bisawab. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di akhirat kelak di surga yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.